Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Pada kajian sebelumnya baca pada kitab ini masih berkaitan dengan penjelasan beliau tentang bab fi wujubi shaumi Ramadan waqtih. Bab wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini. Qal muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Wa minhum, dan di antara mereka, man yukhatabu bil qada'i faqat. Ada yang diperintahkan mengqada saja. Nah, tidak boleh ada melaksanakannya pada waktunya, hanya diperintahkan qada. Wa huwa al-haid wa an-nufasa wal marid alladhi la yaqdiru ala ada'i shaum wa yaqdiru alayhi qada, yaitu perempuan yang haid, perempuan nifas, orang yang sakit yang tidak mampu melakukan puasa di bulan Ramadan. Wa yaqdiru alaihi qad, dan dia mampu mengqadanya ketika dia sudah sehat di luar Ramadan, maka dia diperintahkan untuk mengqada. Demikian juga perempuan yang haid, selama dia haid, dalam keadaan haid, hari-hari haidnya tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Diperintahkan mengqada di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Demikian juga perempuan nifas. Wa minhum, dan di antara mereka pula, man yukhayyaru bainal amrayn. Ada yang diberikan pilihan. Ada yang diberikan pilihan, boleh ada, boleh juga qada, boleh berpuasa di bulan Ramadan, boleh juga berbuka kemudian mengqadanya di luar Ramadan. Wa huwa al-musafir wal marid alladhi yumkinuhu shaumu bi masyaqqah min ghairi khafit talaf, yaitu seorang yang safar, orang yang sakit, yang memungkinkan dia berpuasa dengan masyaqqah, kesulitan, namun tidak khawatir akan membahayakan dia. Tidak khawatir membuat dia salaf, akan meninggal. Ini diberikan pilihan, orang yang safar diberikan pilihan. Boleh tetap berpuasa, boleh juga berbuka. Nanti mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Demikian juga orang yang sakit, jika dia berpuasa tidak sampai membahayakannya, tidak sampai membuat dia mati, diberikan pilihan, boleh tetap berpuasa, boleh juga berbuka, tidak berpuasa dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. dan yang lebih afdal bagi dia, orang yang safar misalnya, diberikan pilihan, boleh tetap berpuasa, boleh juga berbuka. Mana yang lebih afdal bagi dia, dilihat keadaannya. Jika berpuasa tidak memberatkannya, tidak menimbulkan masyakah, maka lebih afdal bagi dia tetap berpuasa. Akan tapi jika dia berpuasa menimbulkan masyakah, kesulitan, sesuatu yang memberatkannya, menyulitkannya, maka lebih afdal bagi dia tidak berpuasa, mengqadanya di luar Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa minal bir asyam fis safar, dalam hadis yang sahih, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Ketika Rasul melihat seorang sahabat yang kesulitan, mengalami kesulitan berpuasa dalam safarnya, dan dalam riwayat yang lainnya, beliau berpuasa ketika safar dan yang beliau lakukan adalah kebaikan. Ini bagi yang tidak mengalami masyakoh kesulitan ketika berpuasa dalam safar. Ini tinggal dilihat keadaannya masing-masing, mana yang lebih afdol. Dan pada asal diberikan pilihan, boleh tetap berpuasa, boleh juga berbuka kemudian mengqadanya. Hanya saja mana yang lebih afdol, dilihat keadaannya masing-masing. Jika menimbulkan masyakoh, maka lebih afdal tidak berpuasa dan mengqadanya. Namun jika tidak menimbulkan masyakoh, lebih afdal tetap berpuasa. Kemudian kata beliau, وَمَنْ أَفْتَرَ لِعُذْرٍ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ, barang siapa berbuka karena sebuah uzur, sebab yang diperbolehkan dalam syariat, kemudian hilang uzurnya, fi athna'i nahai Ramadan, di pertengahan siang hari Ramadan, di pertengahan siang hari Ramadan, kal musafir yaqdu min safari, misalnya orang yang safar, tiba dari safarnya di siang hari Ramadan. Ini sebab yang bolehkan dia berbuka, safar sudah hilang. Dia sampai di kampungnya, di rumahnya di siang hari. Wal haidu wa nufasatat huran, atau contoh lain, wal haidu wa nufasatat huran, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, suci di siang hari Ramadan. Udzur yang bolehkan dia tidak berpuasa adalah haid. Dan di siang hari Ramadan, haidnya berhenti, suci. Demikian juga nifas, berhenti nifasnya di siang hari Ramadan. Wal kafir idha aslam, demikian juga wal kafir idha aslam, orang kafir jika masuk Islam di siang hari Ramadan, dia masuk Islam. Wal majnun, wal majnuni idha afaqa min jununi, demikian juga orang gila jika sadar dari gilanya di siang hari Ramadan. Wasaghir yabluq, demikian juga anak kecil yang baligh di siang hari Ramadan. Fa inna kullan min haula yalzamu al-imsak baqiyat al-yawm yaqdi, maka setiap dari golongan tersebut, kata beliau, orang yang musafir, tiba di siang hari, hilang sebab udurnya, tiba di kampungnya di siang hari, atau perempuan haid nifas suci di siang hari, orang kafir masuk Islam di siang hari Ramadan, dan seterusnya, mereka ini semua, kata beliau, yalzamul imsaku baqiyatal yawm yaqdi, harus menahan sisa harinya dan mengqadanya. Ini dipilih mu'alif di sini. Nah, semuanya harus menahan, tidak boleh lagi dia berbuka, menahan sisa harinya dan mengkodok hari tersebut. Nah, pendapat yang lain, ada pun orang yang safar, yang tiba dari safarnya siang hari, dimingin perempuan haid, nifas, suci di siang hari, pendapat yang lain boleh tetap dia tidak berpuasa, karena memiliki udzur syar'i. Namun seandainya dia misalnya berbuka, lebih bagus jangan diperlihatkan di depan orang-orang yang berpuasa. Jangan sampai ada yang tidak tahu, jangan sampai ada yang bersu'udzon kepadanya, yang tidak mengetahui uzurnya. Mengapa si fulan di siang hari dia makan minum padahal ini bulan Ramadan. Ini pendapat yang lainnya dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Tetap boleh dia makan dan minum. Orang yang tiba dari safar di siang hari, demikian juga perempuan yang haid suci di siang hari Ramadan, tetap boleh. Adapun orang yang kafir masuk Islam di siang hari, orang yang gila sadar di siang hari Ramadan, anak kecil balik di siang Ramadan, maka ini harus menahan sisa harinya dan tidak diwajibkan untuk mengqadha hari tersebut. Karena sebelum waktu tersebut mereka bukan mukallaf. Karena sebelum waktu tersebut, sebelum masuk Islam, sebelum sadar, sebelum balik, dia belum mukallaf. Sehingga ketika mukallaf, itu yang diperintahkan padanya dan tidak diperintahkan mengqadha hari tersebut. Sebagaimana hadis yang sahih, ketika awal diwajibkan puasa Asyura, Rasulullah perintahkan di siang hari bagi yang belum tahu agar berpuasa. Di siang hari Rasul mengutus utusan untuk berpuasa Asyura bagi yang belum berpuasa, agar berpuasa di seharinya. Dan Rasul tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha hari tersebut. Karena mereka belum mengetahui kewajibannya ketika itu. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَ بِدُخُولِ الشَّهْرِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ. Demikian juga jika tegak bukti, jika ada bukti masuknya bulan Ramadan di siang hari. Ketika misalnya di malam harinya belum tahu kalau besok sudah masuk Ramadan. Ketika di siang hari baru ada berita bahwasanya hari ini sudah satu Ramadan. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَمْسِكُونَ بَكِيَةَ الْيَوْمِ يَقْضُونَ الْيَوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ. Maka kaum muslimun, jika mengetahui maksudnya Ramadan di siang hari, maka menahan sisa hari tersebut. Berpuasa sisa harinya dan mengkodoknya setelah Ramadan. Kemudian yang berikutnya, babun fi badi siyamil yaum wa nihayatih. Bab permulaan berpuasa per hari dan berakhirnya. Awal berpuasa harian dan berakhirnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaykum wa afa ankum فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa, dihalalkan boleh berhubungan dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian dulu ada yang mengkhianati dirinya, dan Allah menerima, memberikan taubat kepada kalian dan maafkan kalian. Sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, cahaya siang dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai terbenam matahari. Qala Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang ayat ini, hadi rukhsatu minallahi taala lil muslimin. Ini keringanan yang Allah berikan, keringanan dari Allah untuk kaum muslimin. Wa rafa'a lima kana 'anil amru fi ibtida'il Islam, dan menghilangkan, mengangkat, menghapus perkara hukum di awal Islam. Fa inna kana idza aftara ahaduhum, karena di awal-awal Islam, di awal disyariatkan yang berpuasa, jika berbuka, innama yahillu lahul aklu wa syurbu wal jima'i ila salatil isya aw yanam qabla dhalik, hanya diperbolehkan makan, minum, jima' sampai salat isya, atau sampai tidur sebelum salat isya. Di awal-awal syaratnya berpuasa, ketika berbuka, boleh makan dan minum hanya sampai masuk waktu salat isya, atau sampai tidur sebelum salat isya. Misalnya masuk waktu maghrib dia tidur, sudah enggak boleh lagi berbuka, nunggu buka keesokan harinya. Faman nama al-shal isya, barang siapa tertidur atau salat isya, harum 'alaihi ta'am wa syarab wal jima' ila lailatil qabilah, maka diharamkan makan, minum, jima' sampai malam berikutnya. Ini diperbolehkan berbuka hanya dari terbenamnya matahari sampai salat isya, atau sampai tertidur sebelum salat isya. Ini awal-awal disyariatkannya puasa. Fawajadu min dhalika masyaqqatan kabirah, mereka mengalami kesulitan yang besar. Dengan hukum ini, ketetapan ini, mereka mengalami, mendapati kesulitan yang besar. Fa nazilat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, menghapus hukum sebelumnya. Yang tadinya hanya boleh makan, minum, boleh berbuka dari terbenamnya matahari sampai salat isya, atau sampai tertidur sebelum salat isya, dengan turunnya ayat ini boleh makan dan minum dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Semakin diperpanjang waktunya, diberikan keluasan, kelonggaran. Fafarihu biha farhan syadida, mereka pun, kaum muslimun, bergembira dengannya, kegembiraan yang sangat, farhan syadida, sangat senang, gembira dengan turunnya ayat ini. Dan sebelum turunnya ayat ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika masih tahap marhalah, keadaan yang awal-awal, itu hanya boleh makan minum sampai sholat isya atau sampai tertidur sebelum sholat isya. Ada seorang sahabat Ansari, nah ini siang harinya dia sedang berpuasa, sibuk bekerja. Nah, ketika sudah mendekati waktu berbuka, nah, dia datang ke rumah istrinya, nah, menanyakan apakah ada makanan untuk berbuka. Nah, kata istrinya tidak ada, akan tapi aku akan keluar mencarikan makanan untukmu, makanan berbuka untukmu. Nah, istrinya pergi, nah, mencarikan makanan berbuka. Sahabat ini karena lelah, capek bekerja di siang harinya, akhirnya ketika mendekati masuk waktu berbuka dia tertidur. Nah, ketika istrinya datang membawa makanan untuk berbuka, mendapati suaminya sedang tidur. Maka ia pun mengatakan kepada suaminya, kamu merugi, khaibah lak. Nah, kamu rugi. Nah, karena kamu tertidur di waktu berbuka, berarti tidak boleh lagi makan minum, nunggu buka keesokan harinya. Nah, akhirnya di malam harinya sahabat ini pingsan. Nah, tidak kuat. Nah, pingsan. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Nah, diberikan keringanan, boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, kemudian kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dengan turunnya ayat ini kaum muslimun sangat gembira, sangat senang. Haitsu abaha Allahu al-akla wa syurba wal jima'a fi ayy al-lail syaa'a shaim. Di mana Allah perbolehkan makan, minum, jima' di bagian malam mana saja, di awal malam, pertengahan malam, akhir malam mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, yang diinginkan oleh orang yang berpuasa, nah, terserah kapan diinginkan oleh orang yang berpuasa, apakah makan di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, nah, sebelum terbitnya fajar shadiq. Ila an yatabayyana dhiya'us sabah min sawadil lail, sampai jelas cahaya pagi dari kegelapan malam, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Fabidayatuh, maka awal berpuasa hariannya, perharinya, min tulu'il fajri tsani, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Wa nihayatu ila ghurubi syams, dan berakhirnya sampai terbenamnya matahari. Nah, ini waktu berpuasa perharinya. Nah, dari terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, sampai terbenamnya matahari. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajri dalilun 'ala istihbabis suhur. Allah memperbolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar, fajar shadiq. Ini terdapat dalil disunahkannya makan sahur. Nah, disunahkan makan sahur. Wa fi sahih, dalam riwayat Bukhari Muslim, sahih Bukhari sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur terdapat keberkahan. Sahur atau suhur, kalau suhur di dhammah sinnya perbuatan makan sahur, kalau di dhammah sinnya perbuatan makan setayu, kalau di fathah sahur ini makanan yang dimakan ketika sahur. Nah, seperti wudu dan wudu, kalau wudu di dhammah wawunya perbuatan berwudu, kalau di fathah wudu air yang dipakai berwudu. Dalam hadis ini anjuran dari Rasulullah kepada kita, jika kita hendak berpuasa syariatkan untuk makan sahur. Nah, Di antara keberkahannya dengan seorang makan sahur akan semakin kuat berpuasa, tidak begitu lelah capek dalam berpuasa. Dan ketika seorang merasakan enak dia berpuasa, tidak lelah, tidak capek, dia akan senang terus, akan senang berpuasa. Sebaliknya jika seorang mengalami kesulitan, susah dalam berpuasa, dia akan sulit, merasa berat untuk berpuasa. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة. Telah datang dorongan untuk makan sahur, athar-athar, hadis-hadis, dalil yang banyak. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan dorongan, anjuran untuk sahur. Dalam riwayat Muslim termasuk faslu siyam yang nasim dalam kitab akhlatus sahur. Maka maqal, pembeda antara puasa kita dan hal kita adalah dengan makan sahur. Termasuk hikmah disyariatkan sahur sebagai pembeda antara puasanya kita kaum muslimin dengan ahlul kitab. Dan mukhalafah di sini, mukhalafah ahlul kitab hukumnya sunnah. Karena makan sahur hukumnya sunnah. Walau bijur'ati ma, walaupun dengan seteguk air minum. Sudah dikatakan sahur. Seandainya tidak ada makanan, adanya hanya air, dengan minum air sudah dikatakan sahur. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Wayustahabbu ta'khiru ila waqtin fi jaril fajr. Disunahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati terbitnya fajar shadiq. Mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq. Karena dengan mengakhirkan sahur mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq, agar dia ketika berpuasa tidak cepat merasakan lapar dahaga. Karena sahurnya diakhirkan mendekati terbitnya fajar shadiq. Beda kalau sahurnya misalnya awal malam sudah sahur duluan sebelum tidur, nanti pagi-pagi sudah rasa lapar. Naam ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bab ini, fi badi siyamil yawmi nihayati. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya dengan puasa yang pernah ditinggalkan ketika semasa belum kenal sunnah, masih awam, dan di atas kejahilan, apakah tetap wajib dibayar, diqadha? Nah, puasa yang ditinggalkan, tidak dikerjakan, tidak memiliki udzur syar'i, tidak sakit, tidak safar, dan seterusnya, apakah yang diperintahkan dia qadha atau tidak, ini ada khilaf dengan para ulama. Ada yang merintahkan mengqadhanya, ada yang tidak merintahkan mengqadhanya. Pendapat yang lebih kuat, jika seorang tidak berpuasa, tidak memiliki udzur syar'i, maka tidak diperintahkan mengqadha. Ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena yang Allah perintahkan untuk mengqadha bagi mereka yang punya udzur syar'i, seperti sakit, safar. Ini Allah perintahkan untuk mengqadha. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki udzur syar'i, tidak diperintahkan mengqadha, namun hendaknya dia bertobat kepada Allah dan memperbanyak puasa-puasa sunnah untuk menutupi kekurangan pada puasa wajibnya. Namun jika dia ingin lebih berhati-hati, tidak mengapa dia mengqadhanya, untuk lebih hati-hati. Berapa yang dia ingat, misalnya berapa kali Ramadan tidak berpuasa, yang dia ingat untuk lebih hati-hati dia mengqadanya tidak mengapa. Nah. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.